Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alal dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak takmir yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang terbaik insyaallah. Sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Karena di tempat inilah insyaallah manusia paling kondusif untuk semakin dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yang tidak didapatkan di tempat-tempat lain, semisal masjid. Semangat berbuat baiknya, semangat untuk meninggalkan larangan-larangannya, insyaallah masjid tempat yang paling kondusif untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, meninggalkan larangan dan seterusnya. Dan kita berharap mudah-mudahan majelis semisal yang kita lakukan pada pagi hari ini terhitung majelis yang dicatat oleh Allah Ta'ala dalam atau dengan semua keutamaan majelis ilmu. Sebagaimana kita telah dengarkan dan telah kita baca dalam banyak riwayat berkaitan keutamaan orang-orang mereka bermajelis dalam rangka untuk mempelajari kitab Allah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang pernah Nabi katakan kepada sekelompok sahabat yang sedang ngobrol, berbicara. Nabi katakan, ma ajalasakum, apa yang mendorong kalian bicara di sini? Apa yang mendorong kalian duduk-duduk di sini? Kata mereka, jalasna natadzakarul Islam. Ya Rasulullah, kami duduk di sini dalam rangka untuk mengingat nikmat Islam, membicarakan nikmat Islam, dan membicarakan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Nabi mengulangi pertanyaannya dengan sumpah Allah, demi Allah, ma ajlasakum illa dzalik, apa memang benar kalian duduk di sini semata-mata dalam rangka untuk membicarakan nikmat Allah, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat Allah Ta'ala? Kata mereka, wallahi ya Rasulullah, ma ajlasana illa dzalik, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang mendorong kami duduk di sini kecuali motivasi itu, yaitu semata-mata dalam rangka untuk membicarakan nikmat Islam. Lalu Nabi katakan, wallahi lam astaflih lam astaflihkum tuhmatan lakum, demi Allah lam astakhlifkum, aku tidak bersumpah kepada kalian tuhmatan lakum karena ingin menuduh kalian yang tidak-tidak. Walakin atani Jibril anifan akhbarani anallaha yubahi bikum malaikatahu. Akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah taala. Ikhwah sekalian, kita berharap mudah-mudahan kita-kita yang duduk di sini terhitung di antara majelis ilmu dan majelis zikir, dan insyaallah kita pun akan bicara tentang nikmat-nikmat Islam dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita pun dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah taala. Tentunya apabila kita datang dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus dalam rangka mencari keutamaan yang ada di sisi Allah taala, dalam rangka untuk memahami Islam, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan kita tentang Islam, dalam rangka kita untuk bisa lebih mengagungkan Allah dan seterusnya. Pembicaraan kita insyaallah berkaitan dengan kedatangan bulan yang sangat agung, bulan yang banyak menawarkan keuntungan. Seandainya kita ini pedagang dunia, ikhwan, lalu ada kesempatan keuntungan yang berlipat-lipat, kita ditawarkan mengikuti event yang menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat, pasti wataknya pedagang dunia dia tidak akan sia-siakan kesempatan tersebut, dan dia akan siapkan semaksimal mungkin bagaimana dagangannya, produknya bisa terjual laris sehingga dia bisa meraup keuntungan maksimal dengan adanya event itu. Itu para pedagang dunia. Maka untuk melihat para pedagang-pedagang seperti ini, dia akan selalu memanfaatkan event-event yang akan bisa meraup atau yang secara umum menjanjikan keuntungan besar. Lihat sekarang kayak bulan Ramadan, perdagangan menggeliat, orang belanja banyak. Dan dari tahun ke tahun sudah teruji kalau Ramadan itu perdagangan meningkat. Maka antum lihat pedagang-pedagang dunia, dia pasti akan nyetok barang sampai bahkan stoknya itu mesundul empiak sampai mesundul eternit. Itu karena jangan sampai nanti orang butuh kemudian dia kehabisan barang sehingga keuntungan bisa menjadi berkurang. Itu pedagang dunia kayak gitu. Dia tidak ingin rugi, jangan sampai rugi. Apalagi rugi, keuntungan berkurang aja, jangan sampai. Bahkan kalau bisa bagaimana keuntungan berlipat-lipat. Kita ini sama juga. Kita ini adalah pedagang. Tapi kita ini adalah tujarul akhirah. Ini para pedagang akhirat. Dan begitulah Allah menamai kita semuanya. Sehingga hubungan antara kita dengan Allah taala yang Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemuliaannya dan ketidakbutuhannya kepada kita Wong semua yang kita miliki itu pemberian siapa? Pemberian Allah Ta'ala. Dan Allah tidak membutuhkan apa yang kita lakukan untuk Allah Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita agar kita ini beribadah kepada Allah, yang rinciannya itu kita supaya salat, puasa, zakat, haji, sedekah, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, kemudian menggiatkan amalan-amalan yang sunnah, itu bukan karena sama sekali Allah butuh kepada kita. Sama sekali tidak. Bukan karena Allah membutuhkan kita. Allah katakan Allah itu ghaniyun. Apa artinya kawan? Orang kaya. Allah adalah kaya. Dan Allah katakan innallaha la ghaniyun anil alamin. Dan Allah itu enggak butuh dengan siapapun dari kalangan para makhluk. Bahkan makhluk ini yang totalitas mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah katakan di dalam sebuah hadis, ini diskusi, hadis yang diriwayatkan dari Nabi, yang diriwayatkan Nabi dari Allah Ta'ala, Rasulullah SAW membawakan di sini sehingga redaksinya adalah Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidalika mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rahli rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, berapa jumlahnya ya kawan? Berapa jumlahnya? Manusia pertama sampai terakhir ditambah dengan jin yang pertama sampai terakhir. Enggak tahu. Jinnya juga enggak tahu jumlahnya berapa. Seandainya manusia pertama sampai terakhir ditambah dengan jin manusia sampai pertama dari sampai terakhir, dari pertama sampai terakhir, semuanya itu di puncak ketakwaan. Di puncak-puncak ketakwaan. Bukan takwa biasa, di puncak ketakwaan, takwa yang paling top. Apa kata Allah Ta'ala? Ma zada bidalika mulki syai'an, maka sedikit pun kerajaanku tidak akan bertambah. Beda dengan raja dunia, semakin banyak pendukungnya, semakin banyak yang loyal, maka semakin merasa kuat, kokoh. Sebaliknya, begitu para pendukungnya narik dukungan, langsung ambruk, langsung jungkel, langsung dia hilang, kekuasaannya lenyap. Dan seandainya manusia dan jin dari pertama sampai yang terakhir, kata Allah, di puncak-puncak kekafiran menjadi manusia dan jin yang paling fajir, sehingga tidak ada segelintir pun makhluk yang taat kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Ini diantara penjelasan Allah tentang rasa tidak butuhnya, sama sekali tidak butuhnya Allah kepada makhluk. Dan ketika Allah Ta'ala menggambarkan tentang kekayaan Allah, Allah katakan pula, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yang kusul mihyaw idha udkhilal bahar. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir berkumpul di satu lembah, lalu semuanya minta kepada Allah Ta'ala, dan setiap permintaannya itu diberi oleh Allah Ta'ala, tidak berkurang kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Seandainya semua manusia dan jin minta kepada Allah, semua permintaannya dikabulkan Allah, tidak akan berkurang kekayaan Allah kecuali seperti itu. Ini gambaran kekayaan Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah mengajak kita, menawarkan kepada kita, yaitu amalan-amalan agar kita lakukan, maka berangkatnya sama sekali bukan karena kebutuhan Allah kepada kita. Allah enggak butuh sama sekali. Tapi berangkatnya itu dari kedermawanan Allah, yang Allah menunjukkan betul-betul kedermawanannya kepada kita. Sekarang kalau ada orang kaya ngasih harta kepada orang, kemudian orang yang dikasih harta itu diperintahkan oleh orang kaya ini, ikhwan, kamu tolonglah, kamu hutangi orang yang miskin itu, dengan yang kamu keluarkan untuk orang miskin itu, katakanlah 1 juta kamu keluarkan untuk dia, dengan nama itu adalah piutang Anda kepada saya, alias mau enggak kamu mengutangi saya. Kira-kira orang dan orang kaya ini ketika dia melakukan seperti itu, tujuannya bukan dia, orang tadi mengutangi dia karena dia butuh, enggak, supaya dia ketika dia memberikan kepada orang fakir atas nama, yaitu menghutangi orang kaya tadi, nanti piutang kamu tak sahur dengan lipatan berkali-kali, 10 kali lipat umpamanya. Orang kaya ini dikatakan dermawan enggak? Ya saking super dermawan. Semua harta milik kita ini milik Allah Ta'ala, dan semua yang kita miliki ini milik Allah Ta'ala. Lalu Allah memerintahkan kita, sebagian harta yang sudah kita miliki ini mau kamu keluarkan, itu pun dengan nama, kata Allah, utangan untuk Allah. Dia berarti seperti mengutangi Allah. Nanti Allah akan kembalikan dengan lipatan yang berlipat ganda. Ini sungguhnya Allah menginginkan para kita untuk supaya semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak, berlipat-lipat keuntungan yang lebih banyak. Alhamdulillah, kedermawanan Allah Ta'ala Allah tawarkan kepada kita dalam bentuk Allah mengajak transaksi kepada kita, sehingga kita ini diposisikan oleh Allah, yaitu partner dagang. Partner dagang. Kita ini katakan Allah, ini para pedagang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah Allah mengatakan kepada kita. Antum perhatikan apa Allah katakan dalam surat Saf. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang mukmin, Allah memanggil orang yang hatinya ada iman, bukan orang yang hatinya kosong dari iman. Karena hati manusia itu ada yang kosong dari iman, itulah orang kafir. Ada orang yang hatinya kayaknya berisi iman tapi palsu, itulah orang-orang munafik. Dan orang-orang mereka hatinya betul-betul berisi keimanan yang asli, iman yang betul-betul jujur, iman yang betul-betul ini sebenarnya, bukan iman yang palsu sebagaimana imannya orang munafik. Allah memanggil orang hatinya ada iman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang perdagangan itu kalau Anda mau, Anda akan untung mutlak. Apa bentuknya untung mutlaknya itu? Anda akan selamat dari azab yang pedih. Anda akan selamat dari azab yang pedih. Berapa sih nilainya selamat dari azab yang pedih itu? Kok dikatakan untung yang mutlak? Kau sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang-orang yang untung dan orang-orang yang rugi, selalu kaitannya dengan kondisi yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Kalau dia selamat dari azab, itu adalah untung. Yang tidak selamat dari azab, itu orang yang rugi. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka benar-benar dia telah sukses. Sebaliknya, ketika Allah bicara tentang orang-orang yang rugi, siapa mereka itu? Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Yang namanya orang rugi itu adalah orang yang mereka benar-benar merugikan dirinya dan keluarganya kelak dari kiamat. Kenapa? Hakikat orang yang untung dan rugi itu adalah berkaitan dengan selamat tidaknya dari kiamat kelak, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan gambaran, berangkat dari gambaran orang-orang yang hatinya memang sudah ada iman. Harga untuk selamat dari azab itu mahal, bukan barang yang murah. Seberapa mahalnya untuk selamat dari azab, ikhwan, yang menggambarkan Allah sendiri. Di antaranya, satu, Allah katakan dalam ayat, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falayuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walawiftadabi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalau sampai dia matinya tetap dalam keadaan kafir, seandainya dia ingin menebus azab itu dengan emas sebesar bumi, maka tidak akan Allah terima tebusan dia. Emas sebesar bumi, antum punya emas sebesar Gunung Merapi saja sudah menjadi kelong merat dunia, insyaallah. Apalagi punya emas besar bumi. Seandainya bumi ini wujudnya emas, berapa beratnya bumi? Gak tahu, gak ada yang belajar geografi. Siapa juga yang mau nimbang? Gak tahu juga. Itu seandainya bumi ini wujudnya emas total milik satu orang, akan dia pakai untuk menebus azab, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian juga, seandainya Anda ingin tebus azab itu dengan semua manusia di muka bumi, juga enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Orang di penjara bisa enggak dijoli gitu? Istilahnya ditukar jaminan, inilah yang di penjara ini aja, yang ini dikeluarkan, ini gantinya ini, bisa enggak? Bisa, bisa. Itu seandainya Anda ingin menebus azab itu dengan semua manusia di muka bumi sekalipun, itu enggak akan diterima Allah Ta'ala juga. Allah gambarkan dalam surat Al-Ma'arij, ya waktul mujrimu lau yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji Kalla innaha lada nazza'ata lisyawa tad'u man akbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Orang-orang mujrim pada hari ketika Allah memutuskan azab, memutuskan di antara mereka, orang-orang mujrim yang saat itu keputusannya adalah azab, seandainya dia ingin menebus, seandainya dia bisa menebus azab, seandainya azab itu bisa dia tebus sehingga dia bisa selamat, dia akan tebus dengan anak kandungnya sendiri. Padahal kita tahu di dunia ini tidak ada orang yang memiliki kecintaan yang tulus, kecintaan yang paling murni sebagaimana kecintaan orang tua kepada sang anak. Dia akan siapkan pengorbanan dalam bentuk apapun untuk sang anak. Ya, korban harta, kadang-kadang korban jiwa, korban perasaan. Ada gak orang tua yang korban perasaan untuk anaknya? Ada gak? Ya banyak. Dia gak isin, gak malu untuk jadi tukang batu, tukang sampah, pemulung, jadi apapun dalam rangka menghidupi anak. Bahkan kalau perlu anak gak usah ikut nimbrung pekerjaan orang tua. Orang tua yang siap membiayai anak, walaupun orang tua kerja keras, itu fitrah orang tua kepada anak. Dia siap berkorban apapun untuk biaya sekolah anak. Orang tua kadang harus jual sawah, kadang harus bahkan utang, dan utang pun dengan mengorbankan perasaan. Bagaimana perasaan orang tua ketika harus utang kepada orang? Ah, di hari kiamat kelak seperti ini sudah gak berlaku lagi. Bahkan seandainya dia bisa korbankan anak kandungnya, itu akan dia korbankan sebagai tumbal untuk keselamatan dia. Kalau belum cukup, akan dia korbankan ini istri dan saudaranya. Kalau belum cukup, akan dia korbankan keluarganya. Kalau belum cukup, akan dia korbankan di semua manusia di muka bumi bahkan. Yang penting dia selamat. Tapi Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak akan bisa. Kalla, innaha lada, sekali-kali tidak bisa. Sesungguhnya jahannam adalah api yang menyala-nyala. Nazza'ata lisyawa, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Tad'u man akbara wa tawalla, yang jahannam azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Wa jama'a fa'a, yang jahannam mengundang orang dulu dia berpaling di agama. Wa jama'a fa'a, dan dia hanya yaitu mengumpulkan harta, kan, tapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Ikhwah sekalian, ini harga seorang untuk selamat dari azab itu kira-kira segitu. Mahal, sangat mahal. Oleh karena itulah kenapa dunia ini dibilang sangat murah, karena memang sangat rendah dan murah nilainya. Dan Allah tidak bisa, dan Allah tidak mau menerima tebusan apapun dalam bentuk perkara dunia. Maka setiap amal ibadah kita yang harusnya itu digunakan untuk menyelamatkan dari azab dan mendapatkan surga, kalau tujuannya itu hanya untuk mendapatkan dunia, itu terlalu murah, remeh. Dunia itu gak ada harganya. Bagaimana harus dia beli dengan amal soleh? Amal soleh itu dilakukan untuk mendapatkan jannah, mendapatkan surga. Dunia itu sangat remeh. Allah dan Rasulnya telah menggambarkan kepada kita dengan gambaran-gambaran yang sangat jelas. Dunia itu kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatu summa yahiju fatakun musfarran. Dunia itu kayak tanaman yang tumbuh, nampak hijau, menyenangkan penanamnya, petaninya, kemudian mulai yaitu menguning, mulai kering, summa yakunu khutama, lalu hancur. Orang bilang seumur jagung hanya sebentar lalu lenyap. Itu dunia. Dari sisi waktunya sangat singkat. Sangat singkat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau Anda ditawari hidup di dunia ini mintanya berapa tahun? Mau minta berapa tahun? Kalau Nabi membuat patokan umur kita ini akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Kalau antum dikasih 100 tahun itu artinya ya sus turah. Turah. Dan itu sedikit sekali yang umurnya bisa lebih dari 70 tahun itu sedikit. Ada tapi sedikit kata Nabi. Sedikit yang bisa melebihi umur 70. Coba antum melihat sekampung ini, sekampung sini dari Ring Road sampai situ Ring Road Utara, Ring Road ini selatan sampai Ring Road Utara sana, penduduknya ini dikumpulkan yang umurnya lebih dari 70 berapa persen atau berapa orang, apalagi sampai 100 bisa tinggal dihitung jari. Kalau seandainya umur kita 100, ikhwan, 100 itu 1/10 dari 1000. 1/10 dari 1000, 1 hari 24 jam, 1/10-nya berarti 2,4 jam. Kalau orang punya umur 100 tahun itu artinya dia punya umur kurang lebih 2,4 jam. Sehingga kalau dia diberikan oleh Allah kenikmatan maksimal, kenikmatan total dari awal sampai akhir, itu artinya dia nikmatnya itu kurang lebih hanya 2,4 jam. Makanya ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang yang Allah berikan kenikmatan senikmat-nikmatnya dari kalangan ahlu dunia, tapi di akhirat dia termasuk min ahli nar, yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Dari kiamat kelak akan didatangkan orang yang paling nikmat dari kalangan ahli dunia, tapi orang ini orang yang termasuk jajaran min ahli nar, dari termasuk kelompok ahli neraka. Fayus baga sabghatan, lalu dicelupkan sekali ke neraka, dirasakan sekali ke neraka. Lalu ditanya, hal ra'aitana iman qad, wahai hamba, apakah engkau merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Apa kata si hamba? Wallahi la ya rab, demi Allah la ya rab, sama sekali tidak wahai rab. Padahal dia di dunia itu bi an'ami ahli dunia, orang yang paling nikmat sedunia. Bukan hanya se-Sleman, bukan hanya se-Jogja, bukan hanya se-Indonesia, bukan hanya se-Asia, tapi se-dunia. Tapi begitu dia merasakan sekali celupan ke neraka, maka dia seakan-akan tidak pernah merasakan nikmat dunia sama sekali. Alhamdulillah, dunia ini sangat rendah dan sangat murah. Dan gambar-gambarnya sangat hina. Nabi kita pun menggambarkan dengan gambaran, di antaranya laukanati dunia tak dilu indallahi janaha ba'udah masakal kafir asyarbatan ma. Seandainya dunia itu sendiri dengan sayap seekor nyamuk, maka Orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun setakuk. Gambaran pertama. Gambaran kedua, dunia ini gak lebih daripada bangkai kambing yang cacat telinganya, bangkai kambing yang cacat dan sudah menjadi bangkai lagi. Sebagaimana Nabi pernah berjalan-jalan di pasar, ketemu kambing yang telinganya cacat, telah menjadi bangkai. Nabi angkat, Nabi tawarkan kepada para sahabat, ada enggak yang mau membeli dengan 1 dirham? Semuanya enggak ada. Sekarang kata Nabi, udahlah gratis, Anda ambil, enggak usah pakai bayar, enggak ada pula. Kata mereka, ya Rasulullah, wallahi law kana hayyan kana aiban li'annahu asab. Ya Nabi, seandainya kambing ini hidup, kami memilikinya itu aib karena cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit, apalagi kambing ini telah menjadi bangkai. Nabi ingin memberikan pelajaran yang lebih manfaat kepada mereka setelah mereka bisa berkomentar secara real apa yang mereka katakan tentang kambing cempe yang sudah menjadi bangkai. Wallahi la dunya ahwanu alallah min hada alaikum. Demi Allah, dunia tidak lebih berharga, dunia tidak lebih berharga dibandingkan dengan bangkai kambing ini di sisi Allah bagi kalian, yang Allah janjikan dengan surga bagi mukminin. Alhamdulillah, harga dunia itu murah. Makanya selamatnya dari azab ini adalah harga yang mahal. Harga yang mahal. Allah mengajak kita bertransaksi jual beli. Allah mendudukkan dirinya sebagai pembeli, Anda dan kita sebagai penjual. Apa kata Allah? Dengan apa Allah akan membeli dan apa yang perlu kita jual? Kita menjual diri kita dan harta kita dengan wujud amal saleh yang kita lakukan. Amal soleh dengan badan kita atau amal soleh dengan harta kita, Allah akan beli. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan membeli harta dan jiwanya seorang mukmin. Allah akan membeli jiwa dan hartanya seorang mukmin dengan apa? Dengan surga. Dengan surga. Sehingga kehidupan seorang mukmin, kalau dia benar-benar senantiasa berada di atas bingkai keimanannya, 24 jam itu adalah saat transaksi dia dengan Allah Ta'ala. Sehingga tidurnya sama dengan bangunnya, artinya bernilai pahala. Apa yang dia lakukan dengan istirahat, dengan tidur, dan apa yang dilakukan ketika dia bangun dengan segala macam amaliyahnya, itu semuanya dihargai oleh Allah Ta'ala. Enggak ada yang sia-sia dalam hidupnya seorang mukmin yang transaksinya dengan Allah Ta'ala. Tidak ada tetesan keringat yang jatuh dari tubuh kita karena mentaati Allah, kecuali akan Allah beli. Akan Allah beli. Tidak ada detik yang lewat karena kita pakai untuk taat kepada Allah, kecuali Allah akan beli, Allah akan hargai. Allah asyakur. Tidak ada rupiah yang kita keluarkan yang sia-sia, Allah akan beli, Allah akan ganti. Sehingga semua apa yang kita miliki adalah aset jual beli kita kepada Allah Ta'ala. Al-baqiyatus salihat, yaitu amal-amal salih. Al-baqiyatus salihat, amal-amal salih. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu semuanya lebih baik harapannya, lebih baik pahalanya, dan lebih baik harapannya bagi orang mukmin. Ikhwanillah, ini adalah Allah tawarkan bagi kita transaksi jual beli. Sekarang ketika Allah menjadikan waktu jual beli kita ini 24 jam sepanjang kita hidup, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai engkau mati. Hatta ya'tiyakal yaqin artinya itu sampai engkau bertemu dengan keyakinan, itu al-maut. Sampai engkau mati. Menyembah Allah sampai mati artinya 24 jam sampai kita nanti mati, itu saat kita bertransaksi dengan Allah Ta'ala. Kemudian Allah hadirkan event-event khusus yang ini keuntungannya akan lebih sangat menjanjikan lagi dengan berlipat-lipat. Bahkan satu di antaranya ada satu malam yang kata Nabi, kata Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 malam. Kalau dikeruskan kira-kira 83 tahun 4 bulan. Satu malam ini nilai pahalanya seperti pahala orang yang beramal 83 tahun 4 bulan. Sehingga orang yang mereka kelewatan tidak mendapatkan keuntungan malam tersebut benar-benar sangat rugi. Qanibillah. Maka Allah menggelar dagangan di bulan Ramadan, dan dagangan-dagangan yang paling berkualitas harus kita diantara perhatikan, ikhwan, yang jangan sampai kita betul-betul rugi dengan kesempatan emas tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, saum, jadi puasa. Saum, puasa. Kita semuanya sudah dengar tentang keutamaan puasa. Tapi yang penting penghayatan kita sejauh mana apa yang telah dikatakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Puasa seperti yang banyak Nabi katakan dalam ayat, dalam hadis beliau, di antaranya bahwa man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia berpuasa karena iman dan ihtisab, Allah akan ampunkan dosa dia yang telah lalu. Hanya diampuni dosanya aja. Nah, terus minta apa? Diampunkan dosanya itu bukan harga murah. Orang untuk masuk surga dengan cara bagaimana, ikhwan? Dengan cara dia dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Orang masuk neraka itu karena dosa dia. Karena dosa dia. Bahkan ada dosa yang tidak akan diampunkan Allah Ta'ala, dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru isyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan ampunkan dosanya. Diampunkan dosanya itu sebuah kemuliaan yang sangat besar. Kalau antum dikasih uang 50 triliun, kurang banyak enggak? Enggak tahu wujudnya juga seberapa. 1 triliun juga enggak tahu, belum pernah lihat barangnya. 50 triliun, tapi Anda tidak diampunkan dosanya, alias masuk neraka, gimana? Mau? Gak ada gunanya 5 triliun kalau tidak diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Pengguguran dosa ini sangat mahal. Sangat mahal. Bukan barang yang murah. Bukan barang yang murah. Bahkan diantaranya Allah Ta'ala akan sediakan pintu khusus, pintu istimewa bagi orang yang mereka berpuasa dengan benar, yaitu namanya pintu Rayyan. Surga punya 8 pintu, satu di antaranya pintu Rayyan, pintu yang dimasuki orang yang mereka berpuasa. Bahkan pahala puasa ini dinisbatkan langsung kepada Allah Ta'ala. Pahalanya totalnya hanya Allah yang tahu. Kullu amli ibni Adam yudha'af. Semua amal kebaikan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya Allah Ta'ala. Asrah ila sab'i mi'atin dhifin ila af'afin katsiran, 10 sampai 700 kali lipat ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, puasa itu untukku, saya sendiri yang akan membalasnya. Artinya puasa ini amalan istimewa yang Allah Ta'ala sendiri akan menilai puasa orang, berapa pahala yang layak untuk diberikan kepada orang tersebut, sampai pahala yang tidak ada hitungannya. Karena dalam puasa ini menghimpun kesabaran yang 3, dan orang yang bersabar, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, semuanya Allah akan sempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa hitungan. Sehingga puasa ini nilainya sangat luar biasa. Tapi puasanya orang yang bagaimana yang akan mendapatkan keutamaan besar itu? Puasanya orang yang mereka imanan wahtisaban, orang yang puasanya itu berangkat dari iman, karena dia beriman kepada Allah dan Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka berangkat dari imannya dia merasa terpanggil oleh Allah Ta'ala. Allah hanya memanggil orang hatinya ada iman, karena yang nyambung mendengarkan panggilan itu hanya orang yang beriman. Kebu itu kalau dipanggil nyambung enggak? Kerbo diadani ke masjid datang enggak? Dia enggak akan datang, enggak nyambung. Makanya Allah katakan yang nyambung itu hanya orang mukmin, manggilnya pada orang mukmin, karena yang nyambung dengan panggilan Allah hanya orang mukmin. Orang tidak iman ngapain puasa? Lapar, haus, lemes, membuat kerja enggak produktif. Kalau dibilang karena puasa itu dapat surga, memangnya kamu sudah pernah masuk surga? Bilang-bilang surga, bilang-bilang neraka, memangnya pernah masuk sana sehingga bisa mengatakan kayak gitu? Ini urusannya itu bukan sudah pernah masuk atau belum, urusannya itu hatinya itu ada iman atau tidak. Kalau memang orang hati yang gak ada iman, ya memang kayak binatang, dipanggil gak nyambung, diajak bicara gak nyambung, karena gak ada iman. Yang ajak bicara kita Allah Ta'ala, yang mengetahui segala-galanya dan yang menyediakan segala-galanya. Puasa ini mahal harganya, sangat besar ini pahalanya, tapi hanya Allah berikan pada orang mereka berpuasa dengan iman dan ihtisab. Iman dan dia betul mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Ikhwani billah, apa ada orang yang mereka berpuasa tetapi ternyata tidak mendapatkan keutamaan puasa? Banyak. Orang yang bersyahadat saja dan syahadat itu keutamanya sangat luar biasa, syahadat ini paling minimalnya keutamanya itu menyelamatkan dari kekalnya neraka. Seandainya dia harus diazab dulu di neraka, syahadatnya akan mengeluarkan dari neraka. Tapi ada enggak orang yang mereka bersyahadat tetapi tidak mendapatkan manfaat apapun dengan syahadatnya itu? Ada enggak? Ada. Siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik bersyahadat atau enggak? Hah? Justru dia itu dikatakan muslim itu karena dia bersyahadat. Untuk akhirnya dia dikatakan muslim karena dia bersyahadat. Tapi apa kata Allah tentang orang-orang ini, munafik ini? Innal munafikina fitarqil asfal minan nar. Orang munafik itu bahkan berada di keraknya api neraka, walaupun dia punya syahadat, tapi syahadatnya enggak ngefek sama sekali. Ada orang berpuasa yang sungguhnya puasa itu pahalanya sangat besar, menggugurkan ampunan, lipatan pahalanya itu lipatan yang tidak terhingga. Tapi ternyata ada orang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Rubba sa'imin laisa lahu min syami ilal juwal atas. Rubba sa'imin hatuhu min syamihi al juwal atas. berapa banyak ruba itu untuk menggambarkan mayoritas, banyak sekali, betapa banyaknya, alangkah sangat banyaknya orang yang mereka berpuasa dan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Lapar dan haus itu keutamaan atau keuntungan? Ngapain berlapar-lapar, berhaus-haus dan tidak mendapatkan apa-apa? Kalau kita berlapar dan haus mendapatkan apa-apa, itu keuntungan. Gak apa-apalah lapar dan haus, tapi nanti mendapatkan surga, mendapatkan istana di surga, mendapatkan ampunan Allah. Gak apa-apa berlapar-lapar sebentar, haus sebentar. Tapi ini sudah lapar, sudah haus, gak dapat apa-apa lagi. Kenapa? Sebabnya yang berpuasa hanya perutnya dari makan dan minum, sedangkan yang lainnya gak berpuasa, matanya gak berpuasa, telinganya gak berpuasa, kemudian yang lainnya gak berpuasa. Nabi katakan laisa siyam minal akli wasyarabi, yang namanya puasa itu bukan sekedar dari makan dan minum. Wa innama siyam anil lahwi warafati, yang namanya puasa itu hakikatnya selain menahan dari makan dan minum, itu adalah berpuasa dari lahwun dan rafath, meninggalkan segala perbuatan kesia-siaan yang sia-sia, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, apalagi melakukan yang haram, diantaranya rafath, semua yang berbau pornografi. Ini yang menyebabkan puasa dia menjadi tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan Nabi mengatakan, dan beliau mengatakan kepada kita, malam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayata'a ta'ama wa syarabahu, barang siapa yang dengan puasanya itu tidak meninggalkan perkataan yang dusta, yang kotor, yang keji, yang haram, dan tidak meninggalkan perbuatan dusta yang haram, maka Allah tidak membutuhkan apapun dari sikap dia meninggalkan makan dan minum, sehingga tidak ada keutamanya sama sekali dalam meninggalkan makan dan minum yang tidak disertai dengan itu meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makanya ikhwanifillah, kata ini Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan idza sumta, kalau kamu itu sedang berpuasa, falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuk, berpuasalah pula pendengaranmu, penglihatanmu, kemudian lisanmu, wadak atal jar, dan tinggalkan menyakiti tetangga, wa alayka bil wiqar was sakinah fi yaumi saumik, dan hanya anda bawaannya itu tenang dan berwibawa di hari ketika anda berpuasa, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa, jangan kamu jadikan antara hari kamu berpuasa dengan tidak berpuasa sama. Ini nasihat beliau. Kalau kita berpuasa, hendaknya telinga, mata, lisan kita puasa. Ada yang berpuasa, lisannya telinganya enggak berpuasa. Semua suara-suara yang kotor, yang haram, suara-suara yang tidak bermanfaat dinikmati semuanya. Ada enggak suara, ada enggak orang berpuasa seharian dengarkan musik, nyanyian terus, ada enggak? Ada, banyak. Katanya untuk nyelimurkan lapar, biar laparnya keselimur. Kalau enggak ginian, mikir luwe terus. Ya siapa nyuruh gituan? Ya jangan dengarkan musiknya, tapi nyelimurnya dengan yang lainnya, baca Quran, wirid, zikir, kemudian mendengarkan majelis ilmu, mendengarkan pengajian, apalagi akses pengajian sangat banyak, internet, YouTube, semuanya ada. Telinganya enggak puasa, dia dengarkan kalimat-kalimat haram sia-sia, nyanyian yang meningkatkan ketakwaan, nyanyian yang mana habisnya dibenarkan nyanyian, masya Allah dekat dengan Allah, kemudian khusyuk dalam beribadah. Enggak ada. Kalau ada itu tipuan syaitan, tipuan syaitan. Enggak ada orang yang suka nyanyi, suka musik itu kemudian hatinya tumbuh ketakwaan yang hakiki. Enggak ada. Kata para ulama, yang mengatakan para ulama, empat imam bahkan di antara mereka mengatakan bahwa musik itu, nyanyian itu, musik dan nyanyian itu menumbuhkan nifaq, kayak menumbuhkan rumputan. Orang yang mereka semakin banyak menggemari begituan itu, sifat nifaknya akan semakin subur. Dan pasti nanti benci kepada sunnah, benci kepada ajaran-ajaran Islam yang hakiki. Antum lihat penggemar musik, penggemar nyanyian, kalau yang religius ya para sufi-sufi penggemar musik nyanyian, benci dengan sunnah, benci dengan ulama, sunnah, benci dengan yang seperti itu. Dia terbawa arus tipuan syaitan. Berpuasa pula lisan Anda. Puasa sih puasa, tapi sukanya ngumpul. Kalau sudah ngumpul, masa ngumpul gak ngomong? Diem semuanya. Ngapain kita ini ngumpul ngomong? Diem semuanya. Mesti orang ngumpul ngomong. Dan kalau ngomong, cari bahan. Cari bahan. Jarang yang banyak itu manfaat, jarang. Bicarakan Quran, hadis, sirah, apa. Yang ngobrol ya bicara istrinya, bicara suaminya, bicara anaknya, bicara tetangganya, bicara kawannya, bicara apa segala macam, komentar-komentar. Udah terus berpanjang lebar. Akhirnya lesanya gak berpuasa. Matanya jelalatan. Bahkan ada yang buat program khusus, menyiapkan program khusus Ramadan, disiapkan program-program sinetron, program film, program game, sehingga matanya menikmati segala macam hiburan-hiburan yang disiapkan selama Ramadan, sehingga yang puasanya perutnya aja. Kata Nabi, innamasyam anillahwi warafati, yang namanya puasa itu dari perbuatan lahu dan rafath. Namanya saya imsak, ikhwan, puasa. Puasa itu imsak, menahan, mengerem. Dengan puasa ini kita dilatih untuk mengerem, biar kita ini remnya itu tambah, punya rem cakram yang bagus. Jangan sampai kita ini hidupnya blong, tanpa rem, 12 terus, diterjang terus. Antum naik mobil apa Alphard, tapi remnya blong, tanpa rem. Dengan Avanza tahun 2010, tapi komplit semuanya, nyaman mana kira-kira. Pilih Alphard yang memang mobil mewah tapi remnya blong, atau yang Avanza sederhana tapi komplit rem dan segala macamnya, mana yang dipilih? Inilah kebahagiaan dan sampai pada tujuan itu hanya kalau orang bisa punya rem ini dalam kehidupannya. Orang sekarang mau ke Solo, antara naik mobil Alphard yang remnya blong dengan mobil Avanza yang remnya komplit, cepat mana kira-kira sampainya Solo? Atau tujuan yang sampai ke Solo kira-kira duluan mana? Hah? Duluan yang pakai Alphard. Iya, duluan masuk jurang. Duluan menemui maut. Tabak, ditabrak tronton, bisa langsung kemudian melayang. Hidup kita ini perlu rem. Apa yang Allah haramkan, direm. Apa Allah perintahkan, jalan, digas, jalan. Ini adalah puasa kita. sehingga bisa ngerem, bisa bertahan, bisa berhenti di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan apa yang diperintahkan kemudian bisa jalan lancar. Ini kehidupan kita. Orang yang mereka hidupnya itu hanya bablas-bablas terus, yang diharamkan bablas diterajang terus, ini nanti dia hanya akan masuk ke jurang jahanam. Apakah itu melatih kita mengerem? Mengerem dari hal-hal yang haram. Makan, minum, jima suami istri yang sudah menikah, itu asalnya boleh atau haram? Boleh. Kemudian di bulan Ramadan di siang hari, kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak dilakukan, ikhwan? Hah? Karena? Ya karena Allah yang memerintahkan kita, melarang kita melakukan seperti itu. Sehingga kita meninggalkan sesuatu yang asalnya boleh, karena kita taat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana yang asalnya haram di bulan yang Allah mendiri kita untuk mengerem, malah kita bablas-bablas terus melakukan yang haram. Yang asalnya mubah saja Allah perintahkan kita untuk ini tinggalkan, bagaimana yang haram malah bablas dilakukan terus. Maka orang seperti ini kayak orang yang melakukan amal sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Artinya ini tentunya lebih berat. Alhamdulillah, puasa memberikan pendidikan bagi kita itu untuk pandai menahan. Menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan melatih kita disiplin. Disiplin. Waktunya harus berhenti makan, berhenti. Walaupun makannya masih buahnya, tersisa buahnya. Waktunya masuk waktu subuh, berkumandang azan, sudah berhenti. Karena waktunya sudah habis. Tidak boleh untuk dia melanjutkan makan minum. Kemudian waktunya Allah cabut izinnya atau Allah cabut larangannya, buka, kita segera buka. Disiplin. Kita dilatih disiplin, taat aturan seperti yang diaturkan, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qanifilah, puasa ini perdagangan yang mahal, sangat mahal. Maka orang yang mereka tidak memperhatikan puasanya, atau dia yakni hanya mengejar puasanya itu asal sah, tapi dia tidak berpikir tentang pahala puasanya, bisa-bisa dia hanya sah puasanya tapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Pokoknya tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari, puasanya sah. Ya, secara hukum sah, tapi bisa jadi pahalanya nol. Pahalanya nol. Bahkan yang lebih celaka lagi, kalau dia mendapatkan doanya Jibril yang diaminkan Nabi, doa rohima an furojulin, celaka, binasa, terhina, rugi. Orang yang Allah sediakan bertemu dengan ampunan Allah yang banyak, keluar tanpa mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Man dakhala alaihi Ramadan, dia Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi keluar Ramadan tanpa ampunan sedikit pun. Bukan hanya tidak mendapatkan ampunan, celaka, didoakan celaka. Ini tentu orang yang rugi yang seperti itu. Ini amalan pertama, dagangan pertama waktu Ramadan kita adalah puasa. Jadikan puasa kita puasa yang berkualitas. Puasa orang betul-betul puasa yang berkualitas. Sehingga akan menjadi sebuah dagangan yang mahal di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, dagangan kita adalah qiyamul lail, yaitu salat malam. Qiyamul lail adalah sama dengan puasa yang Nabi katakan, man qama ramadana imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang dia salat malam qiyamul lail dengan penuh keimanan dan ihtisab, Allah akan gugurkan dosa yang telah lalu. Qiyamul lail adalah salat sunat yang paling utama. Afdalus salah ba'dal maktubah qiyamul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul lail. Karena qiyamul lail salat yang paling yaitu mendekatkan kepada keikhlasan, dilakukan di malam hari. Kemudian paling utamanya setelah tidur, tidak ada orang yang melihat. Maka suasana yang membuat orang itu semata-mata amalnya itu hanya karena Allah Ta'ala. Makanya jangan sudah qiyamul lail, waktu sepertiga malam yang terakhir sudah tersembunyi, antum umumkan lewat Facebook, selfie, kemudian dikirim si share ke sana kemari, nih baru qiyamul lail, diumumkan kepada manusia, mengancam, pahalanya terancam. Ikhwan fillah, qiyamul lail juga dabus salihin, kata Nabi. Qiyamul lail kebiasaan orang saleh. Kalau kita ingin dimasukkan dalam deretan orang saleh, maka pelihara qiyamul lail walaupun satu rakaat witir. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Seandainya bangun tidur itu terasa susah, setiap bangun sudah masuk waktu subuh adzan, antum sebelum tidur qiyamul lail witir dulu, biar kalau kebablasan tidurnya antum sudah punya witir. Tercatat orang yang mereka memiliki qiyamul lail. Dan sifat ibadur rahman apa itu? Yaitu walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama, melewati malam-malamnya dengan sujud dan berdiri. Ini qiyamul lail. Dan qiyamul lail akhlaknya alul jannah. Nabi ketika kalimat yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam saat di Madinah, yang kemudian menjadikan dia pun masuk Islam, apa diantaranya? Kata Nabi, ayuhan nas, afsus salam, afsus salam, wa at'imut ta'am, wa silul arham, wa sallu bilaili wa nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam, kemudian berilah manusia makan, kemudian salatlah di waktu malam itu, sambunglah silaturahim, salatlah di waktu malam ketika manusia tertidur, kamu akan masuk surga penuh dengan keselamatan, masuk ke surga bisalam. Alhamdulillah, ini qiyamul lail. Dan qiyamul lail yang akan banyak memberikan keteguhan hati kepada seorang. Rasulullah SAW di antara ketika Allah membebankan dakwah kepada manusia, dan dakwah itu qalan saqila, pekerjaan berat di tengah-tengah umat, sebagaimana Nabi mengalami beratnya dakwah, maka di antara bekalnya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail supaya hatinya kokoh, tidak rapuh, karena punya sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail. Oleh karena itulah Ramadan hendaknya dia betul-betul dia usahakan qiyamul lail, perkara yang betul-betul sangat dia yaitu jaga. Yang ketiga yaitu sedekah. Yang ketiga sedekah. Sedekah yudfi'u ghadab ar-Rahman. Sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah yang Maha Rahman. Sedekah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nara. Sedekah bisa menggugurkan dosa sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Dan Nabi ketika Ramadan ajwad, lebih dermawan dibandingkan dengan selain Ramadan. Nabi dikatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. manusia yang paling dermawan. Nabi pernah memberi kepada seorang badui dua lah itu kambing sebanyak dua lembah. Memberikan kambing kepada seorang badui sebanyak dua lembah. Banyak enggak kira-kira? Bukan lembah desa. Lembahnya luas. Sehingga sampai si badui ini mereka mengumumkan kepada orang kampungnya, "Wahai kaum, masuklah kamu ke dalam Islam karena Muhammad dia telah memberi yang tidak takut miskin." Dia dari orang yang tadinya yaitu mu'alaf, ditaklukkan hatinya oleh Nabi dengan harta, pulang menjadi da'i yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam. Qadibillah, Nabi orang yang paling dermawan. Tapi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Dan lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Dan lebih dermawan lagi ketika bertemu dengan Jibril, yaitu qiraatul Quran, menyimakkan Quran. Sehingga tidak bisa kita bayangkan bagaimana dermawannya Nabi SAW. Nabi pernah gelisah. Nabi pernah habis sholat, tahu-tahu kemudian kelepat. Apa kelepat? Habis sholat, tahu-tahu kemudian pergi, langsung pergi. Ketika ditanyakan, kok ada apa? Kok Nabi sholat langsung pergi? Beliau ingat ada perak atau apa yang belum disodakohkan, yang masih tersimpan belum disodakohkan. Ini Nabi. Sahabat ada yang pernah gelisah, nangis gelisah, bukan karena miskin, bukan karena kekurangan harta, bukan karena dagangannya bangkrut, tapi gelisah nangis karena hartanya banyak mengalir deras, bingung. Lalu kata istrinya ketika ditanya, "Kok kamu sedih menangis, kenapa?" "Sedih karena hartanya banyak dan bingung." Kata istrinya, "Udah, bagi-bagikan aja." Lalu bagi-bagikan habis. Begitu para sahabat. Bagaimana kedermawanan mereka? Bagaimana orang-orang seperti ini tidak menjadikan banyaknya manusia mereka cepat masuk Islam? Cepat masuk Islam karena kedermawanan Rasul dan para sahabat yang luar biasa. Pernah orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam, yang ikut perang Nabi, itu berkaitan dengan harta ghanimah. Mereka diberikan oleh Nabi 100 unta, 300 unta yang tidak diberikan Nabi kepada sahabat yang sudah lama keislamannya. Bahkan ada yang mereka itu suruh gendong sendiri berapa banyak yang dia inginkan, silahkan ambil sendiri, sak gelembu. Kalau antum mungkin bawakan truk, berapa truk diangkut semuanya. Masya Allah, Nabi mereka bagaimana dermawannya Nabi SAW. Alhamdulillah, di Al-Bilibi di bulan Ramadan. Ramadan, kenapa Nabi sangat dermawan di bulan Ramadan? Karena diantaranya sedekah itu amal baik. Bertemu dengan bulan yang baik itu akan semakin berlipat pahalanya. Kemudian apalagi bertemu dengan amal baik yang lainnya, puasa, pahalanya semakin berlipat. Puasa itu junnah, apa ya kawan? Benteng, tameng. Sedangkan sedekah pemadam. Orang kalau menghadapi api, kalau dia punya benteng, punya tameng dan punya pemadam, sempurna. Dia punya tameng tapi enggak punya pemadam, masih dia kena jilatan api. Dia punya pemadam tapi enggak punya tameng, bisa juga dia kena api. Kalau punya dua-duanya, maka dia sempurna. Yang ketiga, yang keempat, qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah bulan Ramadhan, bulan khusus, bulan istimewa untuk baca Quran, bulan Ramadhan. Sampai Imam Malik Beliau yang biasa punya majelis hadis itu diliburkan, ditutup majelisnya itu fokus baca Quran. Kita pengennya kalau bisa begitu, tapi Ramadan undangan ceramahnya bludak, nggak dituruti. Bagaimana dituruti? Qurannya jadi keteteran. Padahal ceramah itu ya bukan kayak tinggal nuangkan air langsung cur-cur-cur gitu aja. Orang mau ceramah ya perlu persiapan, perlu butuh persiapan, murojaah. Apalagi kalau ceramahnya banyak, kemana-kemana, persiapannya lebih banyak lagi, waktunya bisa lebih banyak habis. Ya sesungguhnya Ramadan bulan syahrul Quran, bulan muamalah khusus dengan Quran, sehingga para imam-imam kaum muslimin muamalah mereka dengan Ramadan dengan Quran spesial, sampai ada yang khatam Quran sehari sekali. Imam Syafi'i di rata-rata bisa dua kali sehari. Kalau kita ini dua kali sebulan itu udah peng-pengan, sudah peng-pengan. Ini Imam Syafi'i sehari bisa dua kali. Dan Quran ini akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, dari kiamat kelak Quran akan datang memberikan syafaat kepada ashabi, ashabul Quran. Ashabul Quran, orang kalau dikatakan bersahabat, kalau dia jaraknya jauh, sering komunikasi atau tidak? Sering komunikasi. Kalau jaraknya dekat, sering runtang-runtung atau enggak? Dikatakan sahabat, sering runtang-runtung. Ashabul Quran, sahabat Quran, ini orang yang mereka menampakkan keakraban kepada Quran, nampak akrab dengan Quran, akrab, sehingga kalau bisa kemana-mana bawa Quran, ada kesempatan dibuka, dibaca, sehingga nampak akrab dengan Quran. Amalan yang lain ikhwan yang sangat bermanfaat, yaitu diantaranya adalah yang sering dilupakan orang, duduk ba'da subuh berzikir sampai terbit matahari, langsung dua salat dua rakaat. Man sallal ghada fi jama'atin summa yaqa'ada yadhkurullaha hatta tatru asy-syamsu summa yusalli rak'atain. Barang siapa yang dia salat subuh dengan jamaah, lalu duduk berzikir sampai terbit matahari, lalu dia salat dua rakaat, baginya adalah pahala haji atau umroh tamah, sempurna. Pahalanya besar. Sesekali diusahakan selama Ramadan, dipernahkan paling enggak duduk dari subuh sampai terbit matahari, zikir atau baca Quran atau taklim, kemudian ditutup dengan sholat dua rakaat setelah terbitnya matahari. Wallahualam. Dan amalan-amal yang lainnya, di antara yang perlu kita lakukan ini terakhir, itu zikir. Zikir adalah amalan yang mesti banyak kita lakukan di bulan Ramadan. Zikir lisan, yang hatinya berusaha untuk dihadirkan, kesempatan berzikir diperbanyak, pagi, siang, sore, malam. Dan bisa kita lakukan dimanapun juga, sambil nyetir kendaraan, sambil istirahat, sambil jaga toko, sambil masak, sambil momong bayi, sambil jualan segala macam, bisa disambil berzikir. Selama pokoknya lesannya nggak digunakan, bisa untuk berzikir. Lesannya kalau nggak pas tinggal dipakai untuk dia berzikir. Dan zikir itu, kata Allah memerintahkan kepada kita bukan sekedar berzikir, tapi waskurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukan sekedar zikir, tapi zikir yang banyak. Banyak-banyak berzikir. Sehingga ada zikir pagi, zikir sore Nabi ajarkan, dan zikir pada saat-saat tertentu yang muqayyad, yang mutlak. Dan zikir ini kalimat yang ringan tapi berat di timbangan. Kalimatani Habibatani la Rahman, khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanal azim. Dua kalimat yang kalimat ini dicintai Allah yang Maha Rahman, ringan di lisan, berat di timbangan, apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Dan semua kalimat zikir ada keutamaan yang banyak. Bahkan Nabi sebutkan satu keutamaan yang hebat luar biasa yang mungkin antum enggak tahu, mudah-mudahan percaya juga. Kata Nabi apa? Itu hal unabbiukum bi khairi a'malikum wa aska inda malikikum wa arfa'ikum darfi darajatikum wa khairul lakum min infaqidhab wal fitah wa khairul lakum min antalqau aduakum fa tatribu anaqahum aw yatribu anaqakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan bi khairi amalikum, amal yang terbaik bagi kalian, amal yang paling suci di sisi Allah Ta'ala, amal yang akan mengangkat derajat kalian tinggi-tinggi di hadapan Allah Ta'ala, amal yang lebih baik daripada infak emas dan perak, amal yang lebih baik dibandingkan dengan anda ketemu musuh lalu anda penggal lehernya atau mereka memenggal leher anda. Apa itu ya Rasulullah? Zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala. Dan ingat ya kawan, sesungguhnya semua ibadah ini kita tegakkan untuk menegakkan zikrullah. Apa kata Allah tentang salat? Kata Nabi salli, kata Allah Ta'ala, aqimi salah li zikri, tegakkan salat untuk mengingatku, untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Ketika Nabi bicara tentang tawaf, sa'i, ramyul, jimar, balang jumrah, wajuilat at-tawafu fil bait wa sa'yu wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah, dijadikan tawaf kemudian sa'i balang jumrah itu untuk menegakkan zikrullah, menegakkan ingat kepada Allah Ta'ala. Selesai kita salat Jumat, apa kata Allah? Wa idza qawaida qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Selesai kita haji, wa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum abakum aw ashadda dzikra. Kalau anda selesai haji, ingatlah kepada Allah sebagaimana anda mengingat kakek moyang kalian atau lebih besar daripada itu. Sehingga semua yang kita lakukan sesungguhnya ibadah ini harus menghasilkan zikrullah. Ketika Nabi bicara tentang amal ibadah yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya, aksaru ajran, yang mana itu? Yang paling banyak zikirnya. Salat yang bagaimana yang paling banyak pahalanya? Jihad yang bagaimana yang paling banyak pahalanya? Mengiringi jenazah, bagaimana yang paling banyak pahalanya? Kata Nabi, itu aksaruhum lillahi dzikra, yang paling banyak ingatnya kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah-ibadah yang kosong dari zikrullah itu menjadi ibadah yang mati. Bahkan orangnya bisa celaka dengan ibadahnya itu. Orang salat ada yang qad aflaha, yang sungguh untung dengan salatnya, ada yang fawailun lil musallin. Orang yang puasa ada yang untung besar dengan puasanya, ada yang mereka rubba saimin laisa lahu ilal ju wal atas. Semua yang lainnya begitu. Kenapa? Kosong dari zikrullah. Sehingga enggak ngefek, ibadahnya itu enggak ngefek sama sekali. Alhamdulillah, kita tutup pembahasan kita. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang Allah berikan kepada kita barakah, Allah berikan kepada kita taufik, dan sambutlah Ramadan yang pertama dengan ilmu. Anda pastikan Anda masuk Ramadan sudah komplit ilmu Anda tentang Ramadan. Baca buku, simak pengajian, ikuti muhadharah berkaitan masalah Ramadan. Yang kedua, siapkan hati Anda baik-baik, sambut Ramadan dengan gembira agar kita enteng melaksanakan Ramadan. Fahami hakikat Ramadan itu apa, kemudian ingat segala keutamaannya sehingga akan kita merasa ringan. Dan bertobatlah kita masuk Ramadan, karena dosa itu beban yang memberatkan kita. dan virus yang membuat kita lambat, dosa itu titik hitam yang buat kita gak jernih, itu semuanya karena dosa. Dan maksimalkan kita dalam meraup keuntungan di bulan Ramadan, jangan sampai kita rugi. Ramadan lewat tanpa ada keuntungan sama sekali yang kita dapatkan, atau bahkan kita terancam kerugian besar. Terima kasih banyak. Dan bicara tentang Ramadan itu panjang lebar, kita cukup sekian. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama berkaitan dengan mengawali makan atau mengawali atau sahur. Allah katakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Silakan Anda makan dan minum sampai jelas bagi Anda benang putih dari benang hitam, yaitu fajr. Sehingga munculnya fajar, ini fajar sotik yang dimaksudkan, adalah batas kita haram makan, berhenti makan adalah munculnya fajar sotik. Sehingga diantara kekeliruan adalah imsak yang diadakan dalam rangka kehati-hatian 10 atau 15 menit sebelum adzan subuh. Adapun berkaitan dengan adanya istilahnya ungkapan bahwasanya fajar kita ini hitungannya enggak tepat, walau ta'ala alam bisawab, yang jelas kita yakinnya sekarang yang jadikan patokan pokoknya fajar shadiq, mau dilihat sendiri atau dengan patokan hitungan yang sudah ada, itu sementara yang kita jadikan patokan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan itu yang bisa kita lakukan, maka kita patokannya itu. Kalau kita sudah berpatokan itu, maka begitu sampai pada waktunya itu, maka kita berhenti makan dan minum dengan patokan, karena memang batasnya adalah munculnya fajar shadiq, dan kita taunya fajar shadiq adalah munculnya atau dengan jam yang ada dengan penanggalan atau perhitungan seperti itu. Adapun di luar itu kita enggak di luar kemampuan kita, kita minta uzur di hadapan Allah Ta'ala. Dan jangan punya semangat menyelisih umum. Pokoknya menyelisih umum. Menyelisih umum itu belum tentu benar. Kalau keumumannya itu sesat, menyelisih umum insya Allah benar. Tapi tidak, belum tentu menyelisih umum itu semuanya benar. Kadang-kadang kita suka menyelisih umum tapi tanpa kaidah dan tanpa patokan yang benar. Adapun salat di masjid yang imamnya ruwet, atau juga ya pokoknya ruwet kondisinya itu, dan kita gak bisa tumaknina, gak bisa khusyuk, salat tarawih umpamanya 21 rakaat 7 menit, ya kita cari masjid yang menenangkan hati, yang bisa khusyuk, yang bisa merasa maksimal salatnya. Kalau kita juga ngasih saran-saran juga gak diterima, didakwai juga gak bisa, susah, ya kita mencari yang kira-kira manfaat untuk kita. Tapi kalau hanya kekurangan-kekurangan sana sini kurang dikit, bacaannya kurang pas, ya kita orang Indonesia baca yang pas-pas betul susah. Ya kalau kira-kurangnya kurang-kurang gak nemen-nemen itu aja, ya kita sambil dakwah, sambil sholat di situ. Tapi kalau parah-parah sekali, Qurannya diringkes-ringkes umpamanya, bacaannya rusak semuanya, sholatnya juga gak karuan, ya kita cari yang kira-kira lebih menenangkan hati kita. Keluar masjid setelah azan dikumandangkan, ya keluar masjid, kita kalau udah di masjid situ ada azan, ya kita ikut sholat di masjid tersebut. Kita jangan keluar dari masjid tersebut sehingga kita ikuti sholat setempat. Wallahu'alam bishawab. Nanti fikihnya bisa ditanyakan ke ustadz yang lainnya. Di bulan Ramadan lebih utama untuk memperbanyak membaca kitabullah atau menghafalnya. Ya kalau bisa digabungkan dua-duanya digabungkan. Yang penting antum punya perhatian dengan Quran yang lebih di bulan Ramadan. Demikian ikhwan, jazakumullah khair. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311 93. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852 9334 8887, 0852 9334 8887. Yuk dukung kami Radio Muslim.